Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akramana bimaulidi syarif habibina Muhammad. Alhamdulillahilladzi a'azzana bihabibika sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulil karim habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya rabbana warzuqna taubata qabla al-maut wa syahadata indal maut wal jannata ba'dal maut amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah majelis maulid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang kita muliakan guru kita semuanya Buya Yahya, yang mudah-mudahan beliau senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah, dan juga tidak lupa DKM Masjid Al-Barokah yang saat ini telah ditempati kegiatan ini. Mudah-mudahan segenap kepengurusan DKM Al-Barokah mereka semuanya, beliau-beliau selalu dibimbing oleh Allah untuk menjadi hamba-hamba yang dicintai, menjadi hamba-hamba yang insyaallah akan diberi satu tempat yang layak di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Anda sekarang telah memasuki satu bulan yang agung, bulan Rabiul Awal. Di bulan inilah makhluk suci, makhluk yang agung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlahirkan. Lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa banyak perubahan dan keberkahan. Maka tentu ulama banyak menyebutkan bahwasanya dengan keberadaan bulan Rabiul Awal ini, maka diri kita semuanya harus menjadi orang yang berubah. Memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah terlahirkan ke muka bumi ini. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal. Akan tetapi ingat, Nabi Muhammad sudah terlahir ke muka bumi ini, akankah dan sudahkah Nabi Muhammad terlahir berada di dalam hati kita? Kalau kita melihat sejarah bahwasanya kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki banyak keistimewaan, mujizat-mujizat yang sangat agung senantiasa tampak di malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebutkan di malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, api Persia yang disembah oleh orang-orang Majusi yang beribu-ribu tahun tidak pernah padam, akan tapi di saat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam api itu menjadi padam. Dan di sekeliling Ka'bah, Ka'bah satu tempat yang suci, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena zaman itu zaman yang sudah berada di puncaknya kejahiliaan, sehingga Ka'bah yang suci disekelilingi oleh patung-patung dari orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diketemukan beberapa patung yang nempel berada di pinggir-pinggiran Ka'bah, bahkan mengelilingi Ka'bah terdapat 360 patung yang sudah kokoh kuat dengan pondasi besi, pondasi semen yang sangat-sangat perkasa, kokoh. Akan tapi di saat lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berhala menjadi runtuh. Berhala tersebut menjadi roboh. Kenapa? Karena kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan banyak hal-hal yang sangat istimewa terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bangunan-bangunan Raja Kirsa yang bangunannya megah dan gede, kuat, kokoh, akan tapi di saat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bangunan hancur. Setan-setan saat itu dilempari oleh Allah bebatuan dari neraka sehingga setan terbakar. Artinya apa? Dari beberapa kejadian-kejadian seperti ini, Nabi Muhammad dilahirkan untuk menjadikan sebat umat manusia ini terangkat menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kaidah yang sangat jelas, jika sekarang kita berada di bulan Rabiul Awal, kalau ternyata Nabi Muhammad belum terlahir dari hati kita, maka kita akan menjadi orang yang rugi. Kenapa ada orang berani ngambil haknya orang lain? Nyuri, makan haram, makan riba, mungkin pekerjaannya haram, karena jawabannya satu, hatinya belum ada Nabi Muhammad. Sehingga kalau hatinya belum ada Nabi Muhammad, ia mengidolakan selain Nabi Muhammad. Kalau orang mengidolakan selain Nabi Muhammad, ketahuilah, selain Nabi Muhammad tidak dijaga oleh Allah. Siapa yang menjaga selain Nabi Muhammad? Gak ada. Yang dijaga oleh Allah adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad orang yang dijaga oleh Allah, maksum, tidak akan pernah berbuat dosa. Maka ayo mulai sekarang kita taruh di dalam hati kita Nabi Muhammad, manusia yang paling kita idolakan. Manusia yang harus kita idolakan. Pokoknya sudah mulai sekarang kita tinggal. Apalagi tadi mukadimah disebutkan urusan dunia, jangan sampai mengalahkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai gara-gara urusan motor, mobil, pekerjaan Nabi Muhammad hilang. Nabi Muhammad hilang. Hati-hati. Kenapa orang itu cintanya, hatinya yang tadinya ada Nabi Muhammad kok sesaat ada, sesaat ngilang, sesaat ada, sesaat ngilang? Karena itu orang tidak benar ngerti betapa butuhnya sebenarnya dia kepada Nabi Muhammad. Kalau dia itu butuh benar, ngerti bahwasanya Nabi Muhammad itu penting di dalam kehidupannya, dia tidak bakal ada cinta yang namanya hilang dari hatinya. Karena orang belum ngerti, belum sadar, belum ngerti, belum memahami bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah sangat penting di dalam kehidupan kita, khususnya nanti di hari kiamat. Maka kalau orang belum sadar itu, maka cinta itu akan datang dan cinta itu akan hilang, datang hilang, datang hilang. Dan itu biasanya menimpa kepada umat Nabi Muhammad. Kalau lagi ingat, masya Allah, semangat tahajud, semangat sholat sunnah, semangat baca Al-Quran, semangat. Tapi kalau ternyata sudah ngilang, semuanya libur. Ini kenapa sebabnya? Karena ternyata Nabi Muhammad belum terlahirkan di dalam hatinya. Makanya ayo, di bulan Rabiul Awal ini kita lahirkan Nabi Muhammad di dalam hati kita. Belajar untuk cinta kepada Nabi Muhammad. Cara cinta kepada Nabi Muhammad, belajar cinta kepada Nabi Muhammad sangat gampang. Mencintai Nabi Muhammad itu sangat gampang. Kalau Anda membuka hati Anda untuk Nabi Muhammad, Nabi Muhammad nanti akan datang. Kalau ada orang mencintai Nabi Muhammad susah, wah ini musibah. Orang itu akan mencintai seseorang atau mencintai sesuatu kalau yang dicintai ada kelebihan. Bapak ibu akan mencintai seseorang kalau yang dicintai ada sesuatu yang istimewa, sesuatu yang bernilai, yang berada di dalam dirinya sehingga menjadikan orang yang melihat cinta. Loh, Nabi Muhammad kalau urusan keistimewaan, kelebihan, jangan ditanya. Beliau gudangnya keistimewaan, gudangnya kemuliaan. Jangankan manusia, Allah saja memuji bahwasanya Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling istimewa, khususnya dalam urusan akhlak. Loh, kalau Allah yang memuji Nabi Muhammad bahwasanya akhlaknya adalah akhlak yang mulia, loh kok kita gak bisa memuji? Maka kita keterlaluan. Keterlaluan kita. Apakah hati kita sebandel dari patung-patung yang berada di sandingnya Ka'bah itu? Apakah hati kita lebih bandel daripada api yang bertahun-tahun gak pernah padam sehingga untuk menyanjung mencintai Nabi Muhammad aja kok susah? Lebih senang motornya, lebih senang mobilnya, lebih senang pekerjaannya. Nabi Muhammad dihilangkan. Apa bandel sekelas patung itu? Kalau patung yang sudah dicor sebegitu kuatnya, karena Nabi Muhammad lahir menjadi jatuh, runtuh, roboh karena wibawa Nabi Muhammad, lalu bagaimana dengan hati kita? Sombong di hati kita jangan sampai enggak runtuh dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mencintai Nabi Muhammad sebenarnya sangat gampang kalau hati kita dibuka. Permasalahannya hati kita belum buka. Kok bisa belum buka, Pak Ustaz? Iya. Masih berat televisinya. Jadi lebih berat televisinya daripada baca solawat. Orang itu kan kalau ingin mencintai itu kan kenal dulu. Lu kenal Nabi Muhammad itu ya baca solawat. Ini termasuk sarana pengenalan kepada Nabi Muhammad. Membaca sejarah Nabi Muhammad ini pun termasuk sarannya untuk mengenal Nabi Muhammad. Makanya mulai sekarang kita buka hati kita. Kita buka hati kita selebar-lebar. Pokoknya kalau urusan Nabi Muhammad dicari. Belajar mulai sekarang. Dengar program Nabi Muhammad dicari. Dengar isu Nabi Muhammad dicari, sudah belajar. Ada di televisi program Nabi Muhammad dicari. Pokoknya apapun yang program urusan Nabi Muhammad dinomorsatukan. Loh ini nanti kita akan ada cinta. Tapi kalau kita nutup, bahkan ditawarin. Ya, ditawarin. Nih malam minggu program Nabi Muhammad, program bola. Ayo coba mana yang diambil. Ini program Nabi Muhammad, ini program bola. Intinya gini, sebenarnya Allah itu sangat cinta kepada kita, sangat kasih. Setiap saat kita itu ditawarkan oleh Allah, nih kebaikan, nih kejelekan, nih kebaikan, nih kejelekan. Loh, kalau hatinya sudah ada Nabi Muhammad, ia akan mengambil kebaikan, akan mengambil apapun yang sambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena hatinya adalah penuh dengan Nabi Muhammad. Makanya mulai sekarang ayo belajar, punya koneksi khusus, punya sambungan khusus, punya internet khusus, wifi yang sambungnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diperbanyak membaca solawat. Makanya Rabiul Awal ini ayo kita sambut dengan pembacaan solawat yang banyak kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sudah mengingatkan, yang paling dekat nanti dengan aku di surga, satu atap di surga dengan aku, yang paling banyak membaca solawat. Yang paling banyak membaca solawat, paling dekat duduk dengan Rasulullah. Pak, solawatnya sudah berapa ribu? Solawatnya sudah berapa ribu, Bu? Jangan ngomong puluhan, ratusan. Ini sudah ketinggalan ini. Solawatnya sudah berapa ribu? 1 juta? Satu juta, Pak? Belum. Nah, ini musibah ini. Kalau doa, nangis-nangis, pengen duduk sambung sama Rasulullah, pengen bareng surganya sama Nabi Muhammad, tapi baca solawat masih puluhan. Kalau puluhan itu Bapak Ibu sudah kalah sama apa karcisnya ini, sama santri-santri Al-Bahjah itu. Santri Al-Bahjah tak wajibkan sehari semalam 1000. Nih. Sehari semalam 1000. Itu mah sebentar. Kalau kita ngambil 5 waktu berarti 200-an. Iya kan? Anda setiap selesai sholat baca selawat 200. Iya kan? Selesai 5 kali sehari semalam sholat berarti sudah 1000. Mas sedikit. Ayo, kalau pengen duduk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan ngomong enggak ada kesempatan, Ustaz, saya lagi sibuk jualan ini. Enggak ada. Kalau orang tuh pengen masuk surga duduk dengan Nabi Muhammad kapanpun, waktunya kapanpun selalu dipakai untuk membaca selawat. Makanya dimanapun, VIP mahal dimanapun Anda berada, maka jadikan Anda setiap hari selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Naik sepeda, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Naik mobil, selawat terus. Sehingga nanti kita akan bersanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa enggak pengin? Ibu-ibu jamaah maulid setiap malam ahad yang keliling sini kamu, kata Nabi Muhammad. Inti paling banyak baca salawat kepadaku, sini satu surga bersamaku. Apa enggak pingin kayak gitu? Bapak-bapak ini yang keliling majelis maulid keliling setiap malam ahad itu, sini kumpul sama aku. Inti salawatnya paling banyak inti. Sehari bisa 1 juta. Sehari 1 juta. Apalagi ini tim dakwah, ini awas ini. Tim dakwah awas. Jangan sampai paling males baca solawat. Ini nerakanya paling dalam ini. Semangatnya cuma kalau ada acara tok girian suruh ibadah males ini. Awas hati-hati itu. Tim dakwah harus. Kalau jamaah 1,000 berarti tim dakwah berapa? 1 juta. Itu harusnya. Jangan 1 juta, 5,000 aja ya. Jadi siapa setiap selesai apa? Selesai sholat 1,000. Ibu jangan sampai kalah dengan Rabi'atul Adawiyah, ya kan? Seorang ibu rumah tangga punya suami punya anak sehari semalam 5,000 solawat. Pak, jangan sampai kalah dengan ibu-ibu yang namanya Rabi'atul Adawiyah. Beliau baca solawat kepada Nabi Muhammad, padahal beliau punya anak. Rumah tangga ngurus suami. Tapi solawatnya adalah sehari semalam 50,000 kali. Apa enggak koper anak nasi? Bukan dia anak nasi sambil baca solawat. Apa enggak koper dia mandiin anaknya? Mandiin anaknya sambil baca solawat. Makanya Rabi'atul Adawiyah itu disebutkan kalau sudah malam hari waktu maghrib tiba, itu Rabi'atul Adawiyah itu datang kepada suaminya. Bang, malam ini butuh enggak sama saya, bang? Kalau abangnya suaminya geleng-geleng, baik bang, berarti malam ini aku pakai ibadah kepada Allah. Ibu-ibu sudah kayak gitu belum? Jadi kalau maghrib itu datang ke suami, bang malam ini butuh gak sama saya bang? Nawarin kayak gitu itu pahala bu. Ini ada istri itu sok jual mahal, jual mahal tahu diri. Kalau sama suami itu gak usah jual mahal bu. Nawarin gitu aja itu pahala gede. Ini Rabi'atul Adawiyah itu beliau masya Allah seorang wanita yang soleha. Bang, kamu malam ini butuh gak sama saya bang? Tidak. Baik, kalau gak butuh bang, saya malam ini tak pakai ibadah kepada Allah. Kalau ibu-ibu sini, bang malam ini butuh gak? Enggak. Ya udah bang, semaleman ini sinetron. Ini musibahnya ini ya. Atau bapaknya juga sama. Ibu butuh enggak malam ini ke saya? Oh enggak bang, waduh sudah ngelabas, ya kan? Pulang jam 1 malam. Ini gimana ini? Harusnya di saat itu keluarga suami enggak butuh, istri enggak butuh dipakai ibadah kepada Allah. Momen khusus. Makanya ahli Allah Subhanahu taala, ahli maulid itu waqad jadu bidumu'i sawakib, mereka itu orang yang banyak menangis jika tengah malam datang. Jadi banyak mengadu kepada Allah jika malam hari itu datang. Gak nyantai-nyantai. Siang beliau ngurus urusan keluarga, memenuhi hak keluarga, nyari nafkah untuk keluarga. Tapi malam hari untuk Nabi Muhammad, untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo kita sambut maulid. Kita sambut Rabiul Awal ini dengan pembacaan selawat yang benar. Baca selawat yang khusyuk, belajar khusyuk. Kalau kemarin barangkali tahun kemarin baca selawat iya Ustaz 1,000, tapi sekarang belajar khusyuk. Belajar khusyuk itu gimana? Jadikan Anda kalau mendengar nama Nabi Muhammad itu gerakkan hati Anda, paksakan, diperhatikan. Sehingga para ulama itu mengajarkan, kalau Anda membaca selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, jadi kalimat Muhammadnya itu dirasakan di dalam hati. Belajar ini, merasakan kalimat Nabi Muhammad ini ada terasa di dalam hati. Sehingga kalau sudah belajar khusyuk seperti ini, maka dimanapun mendengar kalimat Nabi Muhammad, maka akan refleks, akan tergerak, hatinya sudah gemetar. Tapi ada sebagian orang itu kalau disebut nama Nabi Muhammad, dia pun cuek. Iya kan? Cuek. Ayo coba ini. Nih, tak kasih contoh. Ada nama Nabi Muhammad disebut, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kan itu. Nah, ini kalau sudah terbiasa nyebut, Allahumma sholli wa sallim alaihi, kan gitu. Tapi sekarang Anda bayangkan, lebih berarti mana? Pertama nyebut nama Nabi Muhammad, yang kedua dapat arisan. Ayo. Kira-kira lebih berkesan di mana hatinya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sama Bu Haji dapat arisan. Ayo coba mana yang berkesan itu? Ari? Berarti kalau gitu Anda pecinta arisan, bukan pecinta Nabi Muhammad. Jadi, ya. Kalau memang ternyata hatinya saat itu yang terketuk adalah urusan arisan, berarti Anda pecinta arisan, bukan pecinta Nabi Muhammad. Apakah Anda lupa? Malaikat Jibril pernah turun berdoa yang ngamini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril turun berdoa dan isi doa tersebut adalah Malaikat Jibril mendoakan 3 orang. Didoakan terkutuk masuk neraka, terkutuk masuk neraka. Mudah-mudahan dijauhkan dari rahmat Allah. Di antara dan 3 orang itu siapa? Yaitu yang ketiga adalah barang siapa yang mendengar nama Nabi Muhammad kok hatinya tidak terketuk untuk menyambut, menghormat, minimal mengucapkan solawat, jika tidak terketuk, mudah-mudahan dia dijauhkan dari rahmat Allah dan dia terkutuk, terlaknat. Apa kata Nabi Muhammad? Amin. Amin. Loh, ini jangan disepelekan ini. Jangan disepelekan. Kenapa? Karena kalau kita menyepelekan, enggak ada cinta nanti. Kalau kita biasa ketemu nama Nabi Muhammad kelewat, akan terbiasa nanti. Sehingga apa? Enggak ada cinta di dalam kepada Nabi Muhammad karena biasa kelewat akan. Tapi biasakan kalau menyebut nama Nabi Muhammad, maka biasakan satu serempak menyebut dengan kalimat selawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim alaihi, agar supaya kita tidak masuk dari doanya Malaikat Jibril. Yang doa Malaikat Jibril pemimpinnya para malaikat yang ngamini Nabi Muhammad, paling baiknya Nabi. Ini doa akan terkabul. Doain siapa? Orang yang pelit enggak mau baca solawat di saat nama Nabi Muhammad disebut. Loh, maknanya apa sih? Maknanya di situ kelalaian kepada Nabi Muhammad. Orang yang lalai dari Nabi Muhammad, maka ia akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo mulai sekarang kita harus punya koneksi khusus, hubungan khusus dengan Nabi Muhammad dengan memperbanyak membaca solawat minimal sehari sudah 1000 kali. 1000 kali minimal sehari ini. Tapi ada ulama yang ngasih kemurahan. Ulama ngasih kemurahan lagi. Sudah, kalau memang 1000 kali itu masih susah, minimal kamu sehari semalam 300 kali. Jangan kurang. Loh. Minimal sehari semalam 300 kali. Masih kebanyakan. Hah? Wah, ini kalau masih kebanyakan, ini belum dapat riwayat kami ini. Belum dapat ini. Berapa kali itu. Tapi ulama sepakat kalau engkau memang keberatan membaca ribuan, ya sudah minimal 300 kali. Aduh, 300 sebentar, Bu. 300 sebentar, Pak. Sebentar sekali. Lama ngopinya daripada baca selawat. Kita itu kalau ngopi coba, Masya Allah. Kalau sudah jabur, ngopi plus jaburan 1 jam kelewat. Tambah lagi kopinya 1 jam kelewat. Masuk rumah jam 3. Tapi baca solawat 300 kali kok kayak mulutnya panas gitu ya. Kenapa? Karena belum biasa, Ibu. Belum biasa. Makanya mulai sekarang dibiasakan baca solawat yang banyak. Baca sambil jualan baca solawat. Jualan kok enggak laku-laku, kayaknya solawatnya kurang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina. Terus kayak gitu. Ya kan? Nanti yang beli malaikat, dibantu oleh malaikat nanti. Ya kan? Asal solawat dibaca. Makanya ayo mulai sekarang, ayo kita tanamkan di dalam hati kita khusus, channel khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita hadirkan Nabi Muhammad terlahir di dalam hati kita, agar supaya hati kita yang sombong hilang, dengki hilang, riya hilang, ya, hasud hilang. Kalau sudah dengki, riya, hasud hilang, maka hati tersebut layak untuk diberi cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang kalau sudah mencintai Nabi Muhammad, Anda tengok. Kalau orang sudah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Anda tengok, maka sungguh dia adalah orang ahli surga yang berjalan di muka bumi ini. Artinya apa? Dia adalah dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang sudah dicintai oleh Nabi Muhammad, maka gerak-geriknya niru kepada Nabi Muhammad. Sehingga ngomongnya ngomong gayanya Nabi Muhammad, makannya makan gaya Nabi Muhammad. Nah, ini. Dan juga jangan lupa, ada orang baca solawat rajin sampai 1000, tapi kadang lupa, minumnya masih berdiri, minumnya masih pakai tangan kiri, masuk kamar mandi pun kadang masih buru-buru kaki kanan dulu ini, pakai baju pun kadang buru-buru, ngelepas baju pun kadang buru-buru, sehingga apa? Nabi Muhammad lupa, tapi baca solawat rajin, solawatnya masih belum apa? Belum apa? Belum mengakar kepada kelakuannya. Maka solawat dengan mulut kita rajin, maka akhlak kita, sunnah-sunnah Nabi Muhammad pun harus kita kerjakan. Lu orang kalau sudah seperti ini, maka dia akan dapat kemuliaan, nanti bisa bersanding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para kekasih Allah, para sahabat, beliau-beliau orang yang paling banyak membaca salawat, dan juga beliau paling banyak niru Nabi Muhammad. Sehingga sampai disebutkan, ada sebagian para sahabat melewati satu jalan, tiba-tiba apa? Melewati satu jalan menuju satu tempat, kemudian ada salah satu sahabat itu muter. Kata teman-temannya, "Inti kenapa? Tujuan inti kan ke sana, kenapa kamu kok muter ke sini?" Jadi ibarat kalau jalan lurus ke sana mau menuju ke depan sana, ini masih muter masjid dulu. Nah, setelah muter masjid baru meluncur ke sana. Sehingga ditanya oleh para sahabat, "Kenapa kamu melakukan itu?" "Karena aku pernah melihat Rasulullah jalan seperti ini." Loh, coba lihat. Jalan muternya itu loh, ditiru. Ditiru. Tapi kalau umat Nabi Muhammad sudah ini dianjurkan, malah dilanggar. Bukan urusan jalan ini. Wong ini sudah dianjurkan, tapi kadang dilanggar. Tapi kalau para sahabat bagaimana? Para sahabat sampai urusan jalannya, tok itu niru. Niru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya paling baiknya manusia setelah Nabi Muhammad para sahabat. Sepakat itu para ulama. Sebaik-baiknya manusia setelah Nabi Muhammad siapa? Para sahabat. Sebaik-baiknya setelah para sahabat tabi'in, generasi awal pengikut sahabat, dan sahabat ngikut Nabi Muhammad. Terus setelah itu tabi'in sampai sekarang. Ya. Lah ini, kenapa beliau kok seperti itu? Karena beliau punya gaya niru. Makanya ibu bapak, kalau ibu bapak pengen selamat, gampang. Niru gayanya Nabi Muhammad. Niru gayanya Nabi Muhammad itu ngelihat gayanya ulama, ngelihat gayanya kiai, maka itu termasuk adalah gayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi bekal kita di dalam bulan Rabiul Awal, yang pertama memperbanyak salawat. Yang kedua apa? Belajar mulai sekarang meniru gaya hidup Nabi Muhammad, mulai dari urusan sunnah Nabi Muhammad. Ya, mulai dari hal-hal yang kecil itu. Hal-hal yang kecil tolong diperhatikan. Sunnah-sunnah yang kecil mulai, ibu jangan lupa kalau kita bercermin baca doa. Ini sunnah Nabi ini. Jangan sampai lupa itu. Waduh, kalau sekarang kan beda. Kalau bercermin itu bukan baca doanya. Bukan, alisnya yang ditebelin. Ini. Iya kan? Kalau enggak bedaknya, badal doamu itu, ya. Doamu itu lebih gede pahalanya daripada nebelin alis. Yang kalau bapaknya enggak, kopiannya yang diberesin. Sehingga doanya lupa. Makanya baca doa. Kalau enggak hafal ya sudah, ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperbaiki, ya Allah, sebagaimana Engkau telah membaguskan wajahku, maka baguskan akhlakku, ya Allah. Barangkali enggak hafal, sudah pakai baca bahasa Jawa enggak apa-apa. Yang penting doa. Jadi di saat mengaca itu baca doa seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah ini termasuk adalah makna bahwasanya membaca selawat sambil dihayati kepada kehidupan sehari. Sehingga insyaallah kalau kita seperti ini, maka hati kita ada cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah hatinya ada cinta kepada Nabi Muhammad, maka ia nanti akan bersanding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ini saja ya. Ini termasuk adalah mukadimah untuk persiapan di dalam bulan Rabiul Awal, ya. Insyaallah nanti pada waktunya kita pun akan banyak cerita tentang kisah-kisah yang menyentuh tentang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya jika masih ada waktu, mangga tanya jawab, dipersilakan. Jazakumullah khairan jazak syukran kasiran kami haturkan kepada guru kita semua al-mukarram al-sajafah muhadifah yang telah menyampaikan tausiahnya. Dibalik dari bagian tanya jawab, dan kami persilahkan satu penanya dari jemaah laki-laki dan satu penanya dari jemaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Yang ingin bertanya langsung mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang kami hormati, kami ingin menanyakan apa yang menyebabkan seorang hamba hatinya terhalang oleh hijab sehingga susah menerima ajakan kebaikan. Sekian, mohon penjelasannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka dari jamaah ibu-ibu yang ingin bertanya langsung kepada guru kita. Apa yang menjadikan hati kita terhijab, tertutup, sehingga tidak bisa menerima kebenaran, kebaikan? Yang menjadikan sebab orang hatinya terhijab dan tertutup, satu, maksiat. Sudah maksiat. Semakin kemaksiatan yang sering ia lakukan menjadikan hatinya semakin tertutup dari kebaikan. Maksiat. Maksiat apa saja? Maksiat mulut, maksiat mata, maksiat telinga. Dan yang lebih parah, makan yang haram. Ini menjadikan hati terhijab, tertutup. Makan yang haram, mengkonsumsi yang haram. Ini. Sehingga disebutkan oleh para ulama, daripada engkau menambah ribuan amal ibadahmu dalam urusan sunnah, lebih baik kamu tidak makan yang haram, walaupun itu satu suapan, mengalahkan ribuan sholat rokaatmu, daripada makan satu suapan yang haram. Karena kalau sudah makan yang haram, semua anggota tubuhnya ini adalah asad, dia akan rindu untuk maksiat. Tahu enggak tahu? Orang makan yang haram, tahu enggak tahu, anggota tubuhnya akan bermaksiat. Bermaksiat. Walaupun dia ahli ibadah, tapi yang nyuruh adalah setan. Walaupun dia ahli ibadah, tapi yang nuruh niatnya adalah bukan karena Allah. Bagaimana dia karena Allah? Wong makannya masih makan yang haram. Kalau dia karena Allah, enggak mungkin makanannya adalah makanan yang haram. Makanya yang menjadikan sebab hati itu tertutup, ya kan? Tertutup adalah kemaksiatan-kemaksiatan, khususnya adalah kemaksiatan dari mengkonsumsi yang haram. Dan memang manusia tidak ada sempurna, orang tua kami. Manusia tidak ada sempurna, Bapak Ibu. Sayyidina Umar, beliau pernah menjadi tukang mabuk, tukang judi. Mungkin setiap hari beliau judi, Sayyidina Umar bin Khattab. Judi. Judi adalah haram. Membunuh anaknya. Anaknya yang masih kecil, umur berapa tahun, dibunuh oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Akan tapi ingat, di saat beliau tobat, enggak tanggung-tanggung. Bagaimana di Sayyidina Umar mengenal Islam? Tobat total. Enggak mau mabuk, enggak mau judi, enggak mau zina. Dan ternyata apa? Paling kasih, paling cinta kepada anak-anaknya. Sehingga Sayyidina Umar kalau pulang dinas, pulang dari dinas, dari kantornya, itu pasti Sayyidina Umar pasti main apa? Main kuda-kudaan dengan anaknya. Sayyidina Umar jadi kudanya, anaknya yang naik di atas punggungnya. Itu seperti itu, keliling rumahnya. Bagaimana seorang presiden kok bisa seperti itu? Iya, kenapa? Karena niru presidennya sesungguhnya, yaitu Nabi Muhammad. Walaupun Nabi Muhammad adalah seorang presiden, dengan cucu beliau Sayyidina Hasan Husain paling sayang. Artinya apa? Manusia memang tempat bersalah, akan tapi ingat, di saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah yang total. Jangan sampai ada orang itu tobat, tapi tobat sambel, ya kan? Tobatnya enggak totalitas. Sehingga guru kami menyebutkan, jangan sampai yang sudah tobat murtad lagi. Ini jangan. Kalau sudah tobat, bismillah. Sudah bismillah. Urusan-urusan rezeki Allah yang atur. Ibu, pernah makan ikan laut? Sering, ya. Pak, pernah makan ikan laut, Pak? Anda pernah mancing ke laut? Tapi kok bisa yuk nyampe ke rumah? Karena rezeki diatur oleh Allah. Ya kan? Rezeki diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tinggal kita yakin. Tapi juga jangan sampai lupa. Jangan sampai lupa. Anda yakin dibuktikan dengan ikhtiar keluar rumah. Keluar rumah orang tua. Ingat Ibu, tugasnya suami hanya keluar rumah. Bukan harus dapat uang satu gebok, enggak. Tugasnya suami itu keluar rumah. Keluar rumah, adapun rezeki dapat uang satu gebok atau enggak, itu adalah rezeki sudah ketentuan dari Allah. Dan ingat, Allah tidak bakal zalim kepada hambanya. Allah tidak bakal zalim kepada hambanya. Apapun yang melata di muka bumi ini, rezekinya sudah ditanggung oleh Allah. Maka tolong jangan ngambil yang haram, karena yang haram akan menjadikan hati kita terhijab. Sehingga ada sebagian ulama menyebutkan, satu suapan nasi atau satu suapan apapun yang dimakan, walaupun ini bukan hadis, tapi menjadikan pengingat bagi kita. Satu suapan yang kita makan menjadikan 40 hari amal ibadahnya enggak diterima. Ini bagaimana? 40 hari amal ibadahnya tidak diterima. Satu suapan. Lalu gimana kalau perutnya itu penuh dengan yang haram? Ini satu suapan. kan gitu. Maka sudah, mudah-mudahan kita semuanya diberi rezeki yang halal. Kami yakin semuanya orang yang duduk di sini rezekinya halal semuanya. Pekerjaannya halal semuanya. Kalau memang masih ada campur, cepat dihijrahkan oleh Allah sudah. Kita kerja untuk kemuliaan akhirat, bukan kemuliaan di dunia. Kalau Anda ingin mulia di dunia, gampang. Kalau ingin mulia di dunia, gampang Bapak Ibu. Tapi ingat, Anda adalah pecinta akhirat melalui pintu dunia. Anda ini adalah hamba-hamba yang rindu akhirat melalui dunia. Kalau ingin jadi orang raya di dunia, gampang. Kalau ingin jadi orang kaya raya di dunia, gampang, orang tua kami. Gampang. Mau dengan cara apapun, yang penting kaya, bisa sukses di dunia. Tapi kita ingin di dunia ini orang sukses, dan di akhirat masuk surga. Makanya dari sini, pekerjaannya adalah yang halal. 1000 kalau halal, lebih bagus, lebih baik daripada 1 juta haram. Ayo, ini 10.000 halal lebih baik daripada 10 juta. 10.000 halal dimakan anak pinter, berkah hidupnya. Tapi 10 juta haram dimakan, diinfakkan, disodakokan, enggak diterima oleh Allah. Anaknya bebel itu nanti itu. Enggak ada anak cerdas itu gara-gara makan haram, enggak ada. Enggak ada. Keberkahan itu tidak akan dikirim oleh Allah dari yang haram. Makanya dari sini yang menjadikan hijab hati tertutup dari kebaikan. Dan puncaknya sudah, kalau sudah makan haram terus kemaksiatan, sehingga apa? Dia menter urusan omongan-omongan. Dinasihati ustaz, apa ini ustaz ini? Makan gitu. Bisanya ngomong akhirat toh. Nih, kita ini hidup di dunia. Jangan ngomong akhirat nanti. Bahkan sampai ada seorang diingatkan, kamu itu salah, jangan kayak gini. Surga ana yang mikir saya, neraka ana yang mikir saya. Lu kan kurang ajar enggak ini? Ada orang kalau diingetin itu gitu. Kenapa? Karena dia sudah puncaknya, sudah sombong dia itu. Kebal. Sehingga kalau diingetkan, urusan neraka, neraka saya. Emangnya inti yang masuk neraka? Loh, ajib ini orang kayak gini. Urusan neraka saya yang masuk, bukan inti. Makanya inti diem. Loh, ini kan orang parah kayak gini. Makanya ayo, jangan sampai terjerumus dalam urusan yang haram. Kalau memang terjerumus, cepat kembali kepada Allah. Namanya manusia, ibu, pak. Ustadz pernah bersalah. Siapa enggak pernah bersalah? Ustadz, kiai pernah bersalah. Ya kan? Guru kami pernah suatu ketika itu mengadakan istighfar bareng dengan para jamaah. Ayo setiap hari kita istighfar apa? Ternyata tidak sengaja beliau masuk dalam transaksi yang transaksi tersebut adalah transaksi yang tidak benar secara syariat. Berarti hukumnya haram. Loh, ya itulah. Wajar bersalah itu wajar, tapi ingat cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak mungkin menyia-nyiakan hamba-Nya, enggak mungkin. Makanya kita patokannya adalah kita pengin mulia di akhirat, bukan mulia di dunia tok. Di dunia iya pengin mulia, tapi di akhirat di nomor satukan. Loh, kalau kita ini sudah pengin mulia di akhirat, rela ngorbankan dunia. Tapi kalau kita ingin mulia di dunia, akhirnya akhiratnya dikorbankan. Bahkan Anda sepakati, semuanya yang duduk disepakati, orang kalau mati enggak bawa apa-apa. Sudah. Itu yang punya motor sampai 5 atau gudangnya padi itu sampai 5 gudang. Coba kalau mati dibawa enggak gudangnya itu? Gabah satu gudang aja enggak dibawa. Artinya apa? Dunia yang kita kumpulkan ini tidak akan menjadikan kita bawa mati. Akan tapi yang kita bawa mati adalah yang dipakai untuk di jalan Allah. Anda ingin tahu motor, mobil mana yang dipakai mati nanti? Nih, yang punya mobil dipakai malam Ahad keliling ini. Tapi kelilingnya keliling ngaji. Bukan keliling nyari orkesnya. Keliling ngaji. Ini masuk surga ini mobilnya. Maksudnya masuk surga mobilnya, yang punya mobil masuk surga. Nah ini kan gitu. Jadi makanya jangan takut ibu ya. Ibu pengen masuk surga sama motornya. Kalau motornya masuk surga, masa yang punya gak masuk surga? Kan keterlaluan ini. Makanya ini ayo yang semangat. Ya keliling seperti ini semangat. Dan majelis ini Bapak Ibu bukan majelis orang bener cok. Semuanya barangkali yang mendengar kesuaraan ini, majelis terbuka untuk siapapun. Bukan untuk orang bener cok. di majlis ini adalah majlis tempat orang kembali tobat, yang mungkin suka mabuk, yang suka zina, masih makan yang haram, duduk di tempat ini. Karena ini adalah majlis umum untuk kita ingin mulia bareng, bukan bangga-banggaan, oh ustadznya paling hebat, oh yang ngaji lama itu paling suci. Enggak. Ini adalah majlis kita mendekatkan bareng untuk menjadi mulia di hadapan Rasulullah dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di majlis ini enggak ada sombong-sombongan. Enggak ada sombong-sombong, enggak boleh sok suci, enggak boleh sok benar. Kalau sok suci, sok benar, berarti dia enggak benar. Berarti dia najis. Kenapa? Karena akhlaknya jelek. Orang kalau merasa sok suci, berarti hatinya kotor. Masuk neraka itu nanti. Makanya inilah. Jadi yang menjadikan hati terhijab apa? Dosa-dosa. Baik dosa kecil maupun dosa besar. Khususnya dosa besar. Makanya ayo disebutkan oleh para ulama, jika engkau terpleset benar melakukan dosa, maka cepat ditutup dengan kebaikan. Tutup dengan kebaikan. Tamhuha bil hasana. Jika engkau tertimpa kebaikan, tamhuha, maka hapuslah bil hasana dengan kebaikan. Karena disebutkan, orang itu kalau melakukan kejelekan, hatinya akan ternodai warna hitam. Tul. Warna hitam ini. Maka kalau enggak cepat dihapus, ini akan nempel terus warna hitam itu. Kan hati itu lembaran kertas warna putih, kalau melakukan kemaksiatan, tul, warna hitam satu. Kemaksiatan dua kali, warna hitam dua. Kemaksiatan sehari 10 kali, berarti 10 noda hitam. Kali satu minggu, 70 noda hitam. Kali sebulan, 1 tahun, ngitem, lebam hatinya. Sehingga dikasih kebaikan kayak bu menter terus. Makanya kalau andaikan ada yang terjerumus, cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ini, mudah-mudahan hati kita dijaga oleh Allah dari urusan dosa, mudah-mudahan hati kita dilembutkan oleh Allah, mudah-mudahan hati kita dibuka oleh Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna. وانصرنا ولا تهذلنا وعافنا ولا تمرضنا وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا إنك على كل شيء قدير. اللهم يا الله يا الله wahai zat yang mencintai hamba-hambanya, maka jadikan kami termasuk hamba-hambamu yang kau cintai, ya Allah. Jadikan kami adalah hamba-hambamu yang kau cintai, ya Allah. Walaupun kami sadar, ya Allah, kami hambamu yang kotor, ya Allah. Masih belum sempurna, ya Allah. Akan tapi apa salahnya jika kami mengharap cintamu, ya Allah. Kami sadar, ya Allah, dibandingkan dengan hamba-hambamu yang soleh, kami sangat kecil. Dibandingkan dengan para ulama, kami hambamu yang sangat kecil. Dibandingkan dengan para kiai, para ustaz, para habaib, kami adalah hambamu yang kecil, ya Allah. Akan tetapi, ya Allah, walaupun kami ini adalah hamba yang beda daripada ulama, ya Allah, yang sempurna, para kiai, ya Allah. Akan tetapi kami mencintai para ulama, ya Allah. Akan tetapi kami mencintai para kiai, ya Allah. Akan tetapi kami mencintai keturunanmu, ya Allah. Maka barokah dari cinta ini, ya Allah, kumpulkan kami bersama mereka. Kumpulkan kami bersama mereka, ya Allah. Kumpulkan kami bersama mereka, ya Allah. Dan sertakan akhlak kami niru mereka, ya Allah. Sertakan akhlak kami niru mereka, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Engkau lebih tahu seberapa banyak dosa kami, ya Allah. Engkau lebih tahu seberapa banyak dosa kami, ya Allah. Khususnya dosa batin, ya Allah. Dosa hati, mulai dari sombong, dengki, iri hati, merasa paling benar, merasa suci, ya Allah. Maka ini adalah dosa lebih gede daripada dosa zahir. Maka ampunilah dosa hati kami, ya Allah. Bersihkan hati kami, ya Allah. Dan jadikan siapapun yang duduk di tempat ini, ya Allah, hamba-hambamu yang soleh, soleha. Siapapun yang duduk di tempat ini, ya Allah, muliakan, cintailah, ya Allah. Ampunilah, muliakan, cintailah, ampunilah, ya Allah. Dan siapapun yang duduk di majelis ini, jadi jadikan ahli surgamu, ya Allah. Jadikan siapapun yang duduk di majlis ini ahli surgamu, ahli surgamu, ya Allah. Dan kami mohon kepadamu, ya Allah, tumbuh suburkan di dalam hati kami, ya Allah, untuk bisa mencintai kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Jadikan, ya Allah, di dalam hati kami, ya Allah, tumbuh kesuburan di dalam mencintai kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah, sehingga lidah ini mudah mengucapkan salawat kepada kekasihmu Nabi Muhammad, sehingga anggota tubuh ini mudah, ya Allah, untuk mengikuti sunnah-sunnah kekasihmu Nabi Muhammad. maka beri kecintaan di dalam hati kami, ya Allah. Ya Allah, yang hatinya masih kosong, yang hatinya lebih banyak berkecimpung urusan dunia, atau mungkin ya Allah menomorsatukan dunia, ya Allah, maka jadikan mulai dari malam ini, ya Allah, titipkan kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad di dalam hatinya, ya Allah. Kasih di dalam hatinya, ya Allah, kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Ya Allah, kabulkan haja-haja kami, ya Allah. Kabulkan haja-haja kami, ya Allah. Permudah urusan dunia kami, ya Allah. Permudah urusan dunia kami, ya Allah. Permudah urusan dunia kami, ya Allah. Dan bimbing kami semuanya, ya Allah, untuk mendapatkan dunia yang halal, rezeki yang halal, pekerjaan yang halal, rezeki yang halal, pekerjaan yang halal, rezeki yang halal, pekerjaan yang halal, ya Allah. Dan tanamkan keyakinan di dalam hati kami, ya Allah, untuk senantiasa husnudzon kepada-Mu, ya Allah. Untuk senantiasa husnudzon kepada-Mu, ya Allah. Jangan sampai kami jelek prasangka, ya Allah. Gara-gara urusan rezeki, ya Allah, kadang kami jelek prasangka kepada-Mu, ya Allah. Gara-gara urusan musibah, kadang kami jelek prasangka kepada-Mu, ya Allah. Maka mulai malam hari ini, ya Allah, kuatkan di dalam hati kami, ya Allah, keyakinan untuk senantiasa husnudzon kepada-Mu, ya Allah. Baik prasangka kepada-Mu, ya Allah. Baik di saat kami terhimpit dalam urusan rezeki, di saat kami terhimpit dalam urusan musibah, di saat kami terhimpit dalam urusan dunia, ya Allah, maka permudah kami semuanya untuk senantiasa husnudzon kepada-Mu, ya Allah. Baik prasangka kepada-Mu, ya Allah. Dan kami yakin, ya Allah, Engkau akan mempermudah, ya Allah, urusan orang yang baik prasangka kepada-Mu, ya Allah. Maka bimbing kami semuanya, ya Allah, untuk senantiasa baik prasangka kepada-Mu, ya Allah. Dan jadikan kami semuanya juga baik prasangka dengan sesama kami, ya Allah. Jadikan kami baik prasangka dengan sesama kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, panjangkan umur kami, ya Allah, dalam keadaan to'a dan sehat walafiat, ya Allah. Dan muliakan anak-anak kami, ya Allah. Anak-anak kami, ya Allah, jadikan anak-anak yang soleh soleha. Keturunan kami, ya Allah, jadikan keturunan yang soleh soleha, ya Allah. Jadikan anak-anak kami kelak, ya Allah, sukses di dunia dan di akhirat, ya Allah. Jadikan anak-anak kami, ya Allah, kelak sukses di dunia dan di akhirat, ya Allah. Dan jika ada yang sakit, ya Allah, cepat beri kesembuhan. Jika ada yang sakit, ya Allah, cepat beri kesembuhan. Jika ada yang sakit, ya Allah, cepat beri kesembuhan. Dan panjangkan umur kami, ya Allah, dalam keadaan to'a dan sehat walafiat, ya Allah. Dan beri keistiqomahan di dalam kami menghadiri majlis-majlis seperti ini, ya Allah. Beri keistiqomahan kami, ya Allah, untuk senantiasa hadir di majlis-majlis seperti ini, ya Allah. Dan yang hadir di majlis ini, ya Allah, yang sudah berkorban dengan materinya, berkorban dengan tenaganya, berkorban dengan apapun, ya Allah, maka jadikan pengorbanan itu saksi kemuliaan nanti di akhirat-Mu, ya Allah. Jadikan pengorbanan tersebut saksi kemuliaan di akhirat-Mu, ya Allah. Dan gantilah, ya Allah, dengan berlipat-lipat yang halal. Gantilah, ya Allah, dengan berlipat-lipat yang halal. Gantilah kelak, ya Allah, berlipat-lipat dengan yang halal, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, muliakan kami nanti di akhirat, ya Allah. Jadikan kami kelak di akhirat, ya Allah, umat yang diaku sebagai umat kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Jadikan kelak kami semuanya diaku sebagai umat kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Sehingga kami melewati jembatan sirat muda, sehingga kami melewati antara jembatan antara neraka dan surga dengan muda, sehingga kami tidak takut di saat amal kami ditimbang antara amal kejelekan dengan kebaikan, tidak takut karena Nabi Muhammad menemani kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, terimalah majlis ini, ya Allah. Terimalah amal kebaikan kami, ya Allah. Sekecil apapun, sebesar apapun, terimalah majlis kami, ya Allah. Terimalah amal kebaikan kami, ya Allah. Sedekah yang pernah kami sampaikan kepada yang berhak, ya Allah, terimalah. Kebaikan yang pernah kami lakukan, maka terimalah, ya Allah. Jangan sampai ada kebaikan atau amal kebaikan apapun tidak Kau terima, ya Allah. Karena sungguh kami takut jika amal kami tidak Kau terima, maka nanti kami akan merugi menghadap kepada-Mu, ya Allah. Maka terimalah amal kebaikan kami. Terimalah solat kami. Terimalah bangun malam kami. Terimalah bacaan Al-Quran kami. Terimalah majlis kami. Dan terimalah umrah dan haji kami, ya Allah. Dan terimalah puasa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, terakhir kami mohon kepada-Mu, ya Allah. Siapapun yang hadir ke tempat ini, sungguh pada waktunya beliau-beliau akan meninggal. Kami pun akan meninggal, ya Allah. Pada waktunya kami akan meninggal, ya Allah. Akan tapi kami mohon, ya Allah, jika kami nanti akan meninggal, ya Allah, kami mohon, jadikan kami semuanya, ya Allah, meninggal dalam keadaan baik, ya Allah. Jadikan kami semuanya kelak, ya Allah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Jangan sampai kami nanti meninggal dalam keadaan jelek, ya Allah, kami takut. Jangan sampai nanti kami ya Allah meninggal dalam keadaan jelek. Kami takut ya Allah. Kami takut ya Allah. Kami takut ya Allah. Maka siapapun yang hadir ke tempat ini, siapapun yang mendengarkan suara ini, jadikan kami semuanya kelak meninggal dalam keadaan iman husnul khatimah ya Allah. Iman ya Allah husnul khatimah ya Allah. Iman ya Allah husnul khatimah ya Allah. Senantiasa hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. من الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih. Jangan lupa ada informasi untuk malam Ahad depan di Masjid Al Hidayah Mayung, dan juga jangan lupa hadiri selalu majelis Ahad sore kajian kitab Adab Sulukil Murid, yakni besok. Besok sore jam 4 di Buyut Al-Bahjah 2. Dan juga jangan lupa Maulid Akbar ya. Maulid Akbar Al-Bahjah 2 tanggal 31 Januari. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.